sobat aku kan dunia terkadang bersenang-senang tertawa dan berpesta pora. Tapi tunggu dulu, saat malam tiba kadang aku sendiri sepi menyelimutiku teringat tentang dirimu. Nyanyi bahagia. Tapi tunggu dulu, saat malam tiba kadang aku sendiri sepi menyelimutiku teringat tentang dirimu. Jauh tentang